emas bermata dan mutiara, tapi akhlak mulia perhiasan terindah. Pakaian ini setelan gas-gasi, tapi budi pekerti perhiasan sejati. Sopanan tiada menghilangkan, walau yang dipakai serba luar negeri, tanpa asam budi tak menarik hati, seperti makanan yang kurang. Sesama murah senyum dan perilakunya sopan santun, walaupun sederhana semua orang suka. Pakaian ini memang seksi, setelan gas-gasi, gengsi tinggi, tapi budi pekerti pakaian yang sejati. Sopanan tiada menghilangkan, walau yang dipakai serba luar negeri, tanpa asam budi tak menarik hati, seperti makanan yang kurang garam. Sesama dan perilakunya, walaupun sederhana semua orang suka. Pakaian mini memang seksi, setelan gas-gasi, gengsi tinggi, tapi budi pekerti pakaian yang sejati.